الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Telah kita bahas dalam kajian semalam bahwa di antara malapetaka besar bagi umat ketika Allah cabut seorang ulama wafat kembali kepada rahmatnya, kembali kepada khaliqnya. Pada saat seperti itu akan bermunculan al-juhala, menjawab problematika umat. Bermunculan apa yang diistilahkan oleh an-nabi wa alaihi salatu wassalam ar-waybidah dalam hadis yang ma'ruf. Rasulullah menyatakan satakunu sanawatun khadda'a yukadzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib wa yu'tamanu fiha al-kha'in وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينَ. Akan datang masa-masa atau tahun-tahun di sana dipenuhi dengan tipu daya, permutarbalikan fakta, pemutarbalikan kondisi yang sebenarnya. Pada masa itu, seorang yang jujur dituduh sebagai pendusta, dan seorang yang pendusta diposisikan sebagai seorang yang jujur. Pada waktu itu pula, seorang pengemban amanah dinyatakan sebagai pengkhianat. Dan sebaliknya, seorang pengkhianat yang berkhianat kepada umat ini diposisikan sebagai al-amin, seorang yang jujur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, dan pada masa-masa itu pula akan muncul ar-waybidah. Qalu wa marwaybidah ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan ar-waybidah? Rasulullah menjawab, ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril 'ammah. Seorang yang dungu, safih, dia sok berbicara tentang urusan umat. Yang semestinya urusan umat ini dikembalikan kepada ar-rasikhina fil ilm. Orang-orang yang kokoh keilmuannya. Lahu qadama sidqin fid da'wah. Dari orang-orang yang telah berpengalaman, yang sabit, yang kokoh dalam urusan dakwah. Namun dengan wafatnya ulama, umat kesana kemari tidak mengerti kepada siapa akan mencari fatwa. Ini bagi yang jujur, yang menginginkan al-haq. Namun bagi ashabus syubuhat wal amradul mari wal qulubul maridhah, orang-orang yang selalu mengikuti syubuhat dan orang-orang yang berpenyakit, yang berhati sakit, kematian ulama adalah kesempatan besar. Dia lolos dari pantauan. Dia tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memantaunya. Dia mengira bahwa urusan hanya sebatas di ulama saja. Dan ini terjadi dari masa ke masa. Tadi malam sempat pula disinggung secara singkat dan ringkas tentang keutamaan dan posisi Syekhuna Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah, inna hamila rayatil jarh wa ta'dil fi hadzal 'asr bihaq huwa Syekh Rabi' Al-Madkhali. Sesungguhnya kata beliau, kata Syekh Al-Albani, ini Syekh yang menilai, seorang yang kokoh keilmuannya dan sudah lama berkecimpung dalam pembinaan umat, dalam dakwah, dalam berbagai karyanya, seorang yang memiliki yang Allah berikan kepadanya kemampuan al-buhuth wan-nazar al-qawi, kemampuan untuk meneliti dan cara pandang yang kuat, mengatakan perkataan ini bukan dari thalabatul ilm. Beliau mengatakan sesungguhnya pembawa panji, pembawa bendera al-jarh wa ta'dil di zaman ini dengan benar, sebenar-benarnya adalah Dr. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Dan sempat dikatakan semalam, yang semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam ta'ah, dalam sunnah, di atas al-haq. Kalau beliau wafat, sungguh pembawa panji al-jarhi wa ta'dil telah tiada. Kita tidak mengerti siapa yang akan menggantikan ini. Posisi penting. Ahlul ahwa sangat bergembira dengan sakitnya Syekh Rabi. Beberapa kali mereka membuat kabar gembira dengan sakitnya Syekh Rabi, apalagi bila beliau telah wafat. Walhamdulillah. Ikhwani fi din, azani Allah iyakum. Beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang enggak lama, sekelompok orang memuji dan memuja Syekh Rabi, Syekh Rabi, Syekh Rabi. Mengatakan seperti yang kita katakan pada malam hari, Imamul Jarhi wa Ta'dil. Kalau permasalahan ini kita kembalikan kepada Syekh Rabi dan kita bertanya kepada beliau. Sebagian lagi mengatakan kita tunggu fatwa beliau dalam hal ini. Kalau ternyata fatwa beliau tidak sesuai dengan kepentingan dan kemauan hawa nafsunya, mereka segera melemparkan dan mencampakkan fatwa Syekh tanpa dalil Al-Quran was Sunnah. Al-Walid, Al-Walid, Al-Walid. Sang ayah kita, sang ayah kita. Fadilatul Allama Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Ketika muncul beberapa kasus, ambil contoh kasus Abul Hasan Al-Ma'ribi. Dia termasuk salah satu penanya yang mengajukan pertanyaan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah tentang orang yang mencela Syekh Rabi. Dia sendiri, Abdul Hasan yang bertanya. Beberapa penukilan pernyataan Syekh Al-Albani yang kita pernah dengar di majelis ini, itu adalah sebagai jawaban Syekh Al-Albani terhadap pertanyaan Abdul Hasan. Dan kasetnya masih tersimpan. Subhanallah, ketika Syekh berfatwa tentang beberapa masail yang di sana Abdul Hasan salah dengan kesalahan yang fatal, dia mencoba membela diri dan mencoba mencari alim yang lainnya. Mencoba mendatangi dan menemui beberapa ulama yang menurutnya bisa dijadikan sebagai sandaran untuk melawan Syekh. Mendatangin Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan beberapa masyaikh Madinah di kala itu. Nah, pertemuan demi pertemuan terjadi. Berusaha mencari pembelaan dari Syekh Shalal Fauzan. Perhatikan ya ikhwan. Sejarah itu pelajaran penting. Sekarang di zaman antum, kalau pada tahun-tahun itu, mungkin sebagian antum belum mulai belajar thalabul ilm. Sehingga antum belum mendengar peristiwa-peristiwa tersebut. Bagaimana prosesnya? Antum hanya mendengar salah satu ahlul bid'ah dan salah satu hizbiyin di masa ini adalah Abdul Hasan Al-Maribi. Antum mendengar sekarang bahwa salah satu hizbiyin yang bermadzhab al-khawarij ikhwani adalah Abdul Rahman Abdul Khalid. Tapi bagaimana proses Abdul Rahman Abdul Khalid sampai jatuh kepada habailil hizbiyin wal hizbiyah? Masuk dalam jerat-jerat hizbiyah. Bagaimana prosesnya? Dulu, Abdurrahman Abdul Khalik adalah kawan dekat akrab Al-Syeikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Wa-Syeikhuna Muqbil. Teman belajar bersama. Seperti antum sekarang belajar. Di Jami'ah Islamiyah, sama-sama murid Syekh Al-Albani. Sama-sama murid Ibn Baz. Dahulunya pernah bersama Syekh Rabi berdakwah keliling ke beberapa tempat berdakwah. Nah, subhanallah, berjalan waktu, yang satu Syekh Rabi di Madinah, Syekh Muqbil di Yaman, Abdurrahman Abdul Khalik di Kuwait. Rupanya dia enggak tahan. Diuji oleh Allah dengan sedikit kepandaian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair. Enggak sabar diberi ujian dengan khair. Kepandaian, pujaan orang-orang di sekitarnya, sanjungan atas kelebihannya dan zakanya. Di saat seperti itu dia merasa kuat. Di saat dia merasa kuat mulai menampakkan beberapa bid'ah dalam pemikirannya, dalam pahamnya. Lengkapnya antum bisa baca karya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Nah, barakallahu fikum. Berjalan waktu muncul fitnat Al-Hajuri. Sama juga. Syekh Rabi dipuja, disanjung terus. Ketika ada fatwa dari Syekh Ubaid yang mentahdir Al-Hajuri, dia berusaha mencari fatwa dari Syekh Rabi. Syekh Rabi, Syekh Rabi, Syekh Rabi. Syekh Rabi belum bicara, Syekh Rabi belum berfatwa. Syekh Ubaid dicampakkan, dibuang. Siapa Syekh Ubaid? Siapa? Siapa? Siapa? Direndahkan dan diremehkan. Subhanallah, ketika muncul fatwa Syekh Rabi yang pertama sebelum yang terakhir, bahwa sikap-sikap Al-hajuri adalah sikap-sikap yang salah. Belum tahdzir yang terakhir. Yang menyatakan bahwa pada al-hajuri terdapat fikrul al-khawarij. Nah, belum sampai ke sana. Mulai Syekh Rabi diserang sedikit demi sedikit. Sampai ketika muncul fatwa yang terakhir sudah lupa apa yang dikatakan sebelumnya. Waliduna, wa alimuna, wa syaikhuna. Nah, lupa itu semua. Akhirnya tetap bersikukuh, berjuang menghadapi fatwa Syekh Rabi dengan segala cara yang batil. Dia tidak siap untuk dinyatakan salah. Nah, padahal kalau dia rujuk, dia bertaubat, fadilah. InsyaAllah tidak hilang apa yang selama ini dia warisi dari Syekhuna Muqbil. Tapi al-kibir, merasa terlalu besar dirinya untuk dinyatakan salah. Merasa terlalu luas ilmunya untuk dikatakan dia salah. Berlanjut fitnat Muhammad al-Imam. Sekarang ini yang sebagian antum merasakannya. Sebagian antum mengikutinya sejak awal. Dahulu Syekh Rabi. Problem di Yaman tentang Abul Hasan setelah mereka tidak berhasil membendung penentangan terhadap sikap-sikap mereka dalam membela Abul Hasan, ujung-ujungnya kembali kepada Syekh Rabi. Begitu juga kasus Al-Hajuri. Mereka ajizin. Yang disebut Masyaikh Yaman itu ajizin, tidak mampu menghadapi fitnah Al-Hajuri. Ujung-ujungnya bareng-bareng berangkat ke Syekh Rabi. Ternyata disadari ataupun tidak, diakui ataupun tidak, sekian kasus dan sekian fitan di Yaman, kaidah yang mereka selalu dengung-dengungkan, ahlul Yaman atau ahlul bait adra bima fihi wa ahlu Makkah adra bi syi'abiha, bahwa penghuni rumah lebih tahu tentang isi rumah atau penduduk sebuah negeri lebih tahu tentang apa dan kondisi negeri yang dia tinggal dibandingkan orang luar. Ternyata sekian fitan membuktikan Syekh Al-Allamah Rabi lebih tahu tentang kondisi Yaman, tentang fitan yang ada di sana dibandingkan yang ada di Yaman. Muncul fitnat Muhammad al-Imam dengan wasiqahnya, dengan sekian dolalatnya. Nah, mulai Syekh Rabi ditinggalkan. Mulai Syekh Rabi dilawan. Mau melawan sendiri enggak mampu. Hadzal jabal syamikh, gunung besar yang menjulang tinggi dengan kokoh ini enggak mampu untuk dihancurkan, enggak mampu. Akhirnya mencari pihak-pihak yang mereka anggap memperkuat barisan mereka untuk menghadang laju fatwa Syekh Rabi. Begitu juga bersama beliau Syekh Ubaid al-Jabiri. Siapa yang didatangin? Syekh Shalal Fauzan. Ternyata enggak berhasil. Nah, akhirnya mereka datang kepada Wasiullah Abbas. Syekh Wasiullah Abbas, salah satu mudarris di Masjidil Haram Makki. Nah, sebelum ini namanya belum banyak muncul dalam arena dakwah. Yang mengenalnya hanya orang-orang tertentu. Namun dengan kasus Muhammad al-Imam dan kasus Dzulqarnain di Indonesia, nama Wasiullah Abbas diseret untuk masuk dalam fitan ini oleh Abdul Hadi al-Umairi, salah satu muridnya di Al-Masjidil Haram Makkah. Masuklah Wasiullah Abbas dalam kasus Muhammad al-Imam dan memberi pembelaannya. Disanjung dan dipuja. Nah, luar biasa. Karena sedang mengorbitkan, harus diorbitkan dulu untuk mampu menghadapi Syekh Rabi. Harus diorbitkan dulu. Nah, yang kemudian beberapa waktu yang lalu, lebih dari sebulan yang lalu, didatangkan ke Indonesia oleh Zulkarnain dan yang bersamanya. Nah, Syekh Wasiullah Abbas hafizahullah sampai saat ini pun kita tidak mengatakan bahwa beliau itu hizbi ataukah mubtadi', karena urusan ini yang berhak untuk menentukannya adalah al-ulama. Tetapi sebatas kita tahu sebuah kemungkaran, maka kita katakan itu mungkar. Sebatas kita tahu bahwa itu menyelisihi realita yang ada, maka kita katakan itu menyelisihi realita yang ada. Nah, keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan dari berbagai syariat dan penjelasan di dalam Al-Kitab, setelah kami jelaskan kepada manusia, kata Allah, masih saja disembunyikan, maka mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis Rasul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman. Syekh Wasiullah Abbas, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau untuk bisa mengevaluasi beberapa tazkiyahnya dan beberapa statementnya, pernyataan-pernyataannya. Tentunya beliau termasuk orang yang banyak membela atau sangat kuat membela Ali Hasan Al-Halabi. Ini yang pertama. Dalam sebuah rekaman suara, beliau membela Ali Hasan Al-Halabi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, beliau dalam beberapa muhadarahnya menyampaikan muhadarah dalam sebuah acara seminar atau mau disebut mungkin nadwa dan yang semisalnya, di sana terdapat deretan nama-nama hizbian, hizbiyin bersama beliau. Antara lain Saleh Al-Maghamisi, imam dan qari Masjid Quba di Al-Madinah, qari banyak disenangi oleh orang qiraahnya, banyak orang salat tarawih senang untuk salat tarawih di Masjid Quba karena imamnya adalah Saleh Al-Maghamisi. Dipuji, disanjung keindahan suaranya dan kekuatan hafalannya. Orang ini telah ditahdir oleh beberapa ulama, antara lain Syekh Ubaidul Jabiri dan masyayikh yang lainnya, karena dia menyeru kepada atau mengajak umat untuk mempelajari tasawuf. Dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad punya tulisan khusus membantah ucapan-ucapan orang ini yang menyeru kepada tasawuf. Kemudian ada seorang bernama Umar Al-Kahfi atau Umar Al-Kahfi, salah satu tokoh yang menghina beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. dalam beberapa ceramahnya sambil tertawa menghina beberapa hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Dan beberapa tokoh hizbiyin, ikhwaniyin lainnya. Syekh Wasiullah Abbas berada di majlis tersebut bersama mereka. Kalau ini terjadi kepada Syekh Ubaid atau Syekh Rabi, tidak akan terjadi biiznillah. Karena beliau teliti siapa bersama kami. Dalam nadwa atau muhadhara itu siapa? Deretan nama-nama yang akan bersama saya. Tidak rela beliau-beliau memberikan muhadharah bersama ahlul batin. Nah, tapi memang kelebihan ini tidak semua orang bisa memilikinya. Kemudian berikutnya, beliau Syekh Wasiullah Abbas, semoga Allah melimpahkan taufiknya kepada beliau, memuji salah satu tokoh dai terkenama dalam skup internasional dari negeri India yang dikenal dengan Dr. Zakir Naik, seorang yang banyak mempelajari Injil, Taurat dan Weda, kitab umat Hindu, kemudian membantahi mereka. Namun orang ini tidak banyak berbekal ilmu syar'i, sehingga di antara kemungkaran yang muncul darinya adalah dia tidak mau dan tidak rela mendengar kalimat salafi. Nah, dan ini kebiasaan hizbiyin. Nah, yang kedua, Zakir Naik mengatakan bahwa saya tahu ada 1000 permasalahan di alam semesta ini yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu melakukannya. Dengan kata lain, pada 1000 permasalahan ini Allah tidak memiliki kudrah. Dengan kata lain, Allah laisa bikulli ala kulli syai'in qadir. Na'udzubillah. Sudah ditanyakan permasalahan ini kepada Fadilatul Allamah Shalal Fauzan hafizahullah, dan beliau menjawab bahwa ucapan ini mengandung makna ilhad, mulhid dalam perkara asma'ullah wa sifatih. Beliau sangat mengingkari bagaimana dikatakan ada beberapa perkara Allah tidak mampu melakukannya. Kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat yang di situ Allah menyebutkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Ala kulli, kul, seluruhnya. Di dunia, di akhirat, besar, kecil, nampak maupun samar, tidak terlihat. Ala kulli syai'in qadir. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yu'jizuhu min syai', tidak ada sesuatu apapun yang mampu untuk melemahkan Allah, artinya Allah tidak mampu melakukannya. Tidak ada. Baik yang ada di langit maupun yang di bumi. Zakir Naik mengatakan, saya tahu 1000 permasalahan, Allah tidak mampu melakukannya. Subhanallah amma yaqulun. Wa subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan, dan maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya tidak berani mengucapkan seperti ini. ada satu perkara apalagi seribu. Satu permasalahan Allah tidak mampu melakukannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Zakir Naik yang pernah mengucapkan bahwa Tuhan saya adalah Allah, adalah pencipta, Khaliq. Kalau umat Hindu, dia sedang berdialog atau menasihatin orang-orang Hindu, memiliki Tuhan bernama Brahma, yang Brahma itu artinya adalah pencipta, maka kami umat Islam tidak keberatan untuk dinyatakan Tuhan kami Allah sebagai Khaliq dan juga disebut sebagai Brahma. Dan yang ini belum sampai kepada Syekh Shalal Fauzan. Tuhan kami Allah adalah Rabb pemelihara alam semesta. Sebagaimana Hindu mengatakan Wisnu, maknanya adalah pemelihara alam semesta. Kami umat Islam tidak keberatan untuk dinyatakan Tuhan kami Allah Ar-Rabb juga disebut sebagai Wisnu. Walaupun dia mencoba mengatakan, walaupun kami tentunya tidak rela Allah yang itu Brahma dengan makna Brahma yang memiliki empat kepala. Atau Wisnu dengan makna Wisnu yang memiliki empat tangan, masing-masing tangannya memegang cakra. Tapi kami rela untuk disebut Allah sebagai Al-Khaliq dan juga sebagai Brahma. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini ilhadun fi asma'illah. Ilhadun fi asma'illahi jalla wa'ala. Ini dipuji oleh Wasiullah Abbas. Dan dikatakan bahwa Dr. Zakir Naik, seorang yang menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan dia memiliki madrasah di India. Madrasah jayyidah yang sangat baik. Dan ala tariqati salaf. Madrasah yang berdiri di atas manhaj salaf. Nah, ketika ditanya bolehkah mengambil ilmu darinya, boleh mengambil ilmu dari Zakir Naik. Dan barakallahu fikum, apa yang terjadi darinya, beberapa kesalahan itu adalah kesalahan yang sedikit dibandingkan kebaikan-kebaikan dia. Secara tidak sadar Syekh Wasiullah Abbas sudah mulai mengarah kepada manhaj al-muwazanah. Mulai mengarah kepada manhaj yang biasa dipakai oleh as-sururiyyin. Manhajul muwazanah, manhaj bid'ah yang telah dibantah oleh Syekh bin Baz, dibantah oleh Ibnu Utsaimin, dibantah oleh Al-Fauzan, oleh Imam Al-Albani, Syekh Muqbil dan yang lainnya, bahwa ini manhaj yang bid'ah. Tanpa dirasa, entah beliau menyadari hal ini, semoga beliau tidak menyadari ucapan ini. Semoga itu sebagai bentuk ketergelinciran. Mengatakan bahwa kesalahan Zakir Naik adalah sedikit dibandingkan kebaikan-kebaikannya. Ikhwani fiddin azani Allah iyakum. Sekarang Wasiullah Abbas sedang disanjung, ditinggikan dan diorbikan lebih jauh lagi oleh Muhammad al-Imam, Abdurrahman al-Adani, Abdul Aziz al-Burai, Abdul Hadi al-Umairi, Dzulqarnain dan yang bersamanya. Syekh Rabi dicampakkan. Ini adalah cara-cara ahlul ahwa, cara-cara ahlul bid'ah, bukan cara-cara ahli sunnah. Dan bukan Muhammad al-Imam serta yang bersamanya adalah orang pertama yang menempuh cara-cara ini. Nah, tadi sudah saya sebutkan sekelumit sejarah. Dan antum sebagai saksi sekarang tentang peristiwa Muhammad al-Imam dan yang bersamanya dari haula yang disebut masyayikh di Yaman. Suatu waktu mungkin antum bisa menceritakan dan menasihati adik-adik antum sebagai salah satu yang menyaksikan sejarah ini. Barakallahu fikum. Nas'alullaha li wa lakum at-taufiq lima yuhibbullah wa yardah. Nas'alullah jalla wa ala an yuthabbitani wa iyyakum 'ala al-manhaj as-salafi. وأن يدفع عني وعنكم جميعا al-fitnata wal-hizbiyah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.